Kita akan memikirkan kali ini bagaimana pergumulan seorang anak Tuhan yang bernama Abraham, dan kita akan membuka Alkitab kita. Ibrani pasal 11 dari ayat 8 kita akan membaca sampai ke ayat yang 19. Saudara, pada waktu kita membaca bagian dan pergumulan Abraham, kita diperhadapkan kepada sesuatu pemahaman yang indah. Bagaimana belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Abraham adalah kisah yang luar biasa, disuruh berpindah dari satu ke kota yang lain. Namun tidak menggugat dan bertanya mengapa. Yang menjadi luar biasa adalah sebetulnya Abraham sudah tinggal di kota sebelumnya dalam kemapanan ekonomi yang begitu hebatnya. Kemapanan yang dirindukan oleh setiap anak manusia. Namun ia tetap percaya kepada pimpinan Allah yang mau ia berjalan dan berpindah dari satu ke kota lain tanpa dia tahu apa yang akan didapatkan ganti kota sebelumnya. Iman adalah ketaatan pada kehendak Allah. Iman adalah satu pergumulan memahami apa yang menjadi kerinduannya, bukan sekedar apa menjadi satu desain dalam hidup kita, bagaimana mau menjalani hidup ini. Saya kira semua kita mempunyai cita-cita untuk hidup kita, bukan? Dan kita akan berjuang menjalaninya dan berjuang untuk mencapainya seperti apa yang kita inginkan. Sejatinya tidak mudah bagi kita berjalan ke tempat kemana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Ini penting saudara untuk menjadi sebuah pergumulan, sehingga hanya itulah jalan untuk setiap orang setia menjadi murid Tuhan. Hari ini dalam kesulitan kita bisa berteriak, Tuhan tolonglah. Tapi ketika pelayanan itu sudah menampai tiketnya, mencapai kemapanannya, mungkin kita lupa. Lalu diri kita menjadi ukuran segala-galanya. Nikmatkah, banyakkah, memuaskankah yang saya peroleh? Maka saya mau, jika tidak, saya tidak mau. Ini menjadi satu perenungan yang perlu untuk kita pikirkan. Oleh karena itu dikatakan bagaimana di dalam iman Abraham itu berjalan. Diam di tanah yang dijanjikan seolah-olah suatu tanah asing yang di situ. Tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli warisnya. Yang di mana dia bergerak ini sampai menuju kepada masa tuanya. Terusnya apa yang dilakukan oleh Abraham menjadi sebuah hal yang menarik. Dia tinggal di satu tempat seolah-olah di satu tanah asing. Karena memang tanah itu menjadi asing bagi dia karena dia bergerak di dalam kehidupannya. Dan dalam perjalanan hidupnya saudara, dari soal tanah, ia pernah mengalami kelaparan dan dua kali ke Mesir untuk mencari makan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menjaga kotanya? Dan Yerusalem, Kanaan bukan kali itu saja. Di zaman Yakub, di zaman perjanjian baru pun mereka sempat mengalami kelaparan. Naomi, suami dan anak-anaknya juga meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Nah sekarang kalau kita melihat bagaimana perjalanan itu. Kalau dilihat dari sejarah, garansi apa yang sebetulnya Tuhan berikan kepada tanah Kanaan yang selalu dan seringkali mengalami kelaparan. Sehingga mereka harus pergi ke tanah. Sebetulnya tidak menjadi baik bagi mereka. Naomi, suami dan anak-anak harus ke Moab. Abraham, lalu Yakob harus ke Mesir. Mau apa? Karena itu memahami baik menurut Tuhan itu saya harap kita tidak menjadi rusak ya. Artinya kalau baik itu mulus semuanya. Jangan berpikir kalau kita beriman itu lancar semuanya. Pergumulan pergulatan keimanan itu justru menjadi karakteristik di dalam hidup orang-orang percaya. Saudara. Bagaimana kita mampu melihat menerobos fenomena yang ada. Kesulitan, kesusahan, tantangan. Dan bagaimana kita bisa melewati itu untuk setia di dalam mengikut Tuhan kita. Nah ini harus menjadi pergumulan kita bersama. Oleh karena itu dikatakan keberimanan Abraham dari satu kota ke kota terus-menerus mengalami satu pengujian oleh Tuhan. Tetapi kita juga melihat sebuah progres yang bergerak dalam perjalanan iman Abraham. Setiap kita saya pikir perlu selalu mengukur diri. Sebetulnya saya lebih baik tidak dari tahun lalu. Sebetulnya saya lebih jujur tidak dari tahun lalu. Sebetulnya saya lebih sungguh-sungguh tidak dari tahun lalu. Setiap tahun kita harusnya ada progres. Progres kita seringkali yang kita perhatikan adalah tahun lalu gaji saya segini, sekarang saya segini. Tahun lalu saya pakai ini, sekarang saya pakai ini. Tahun lalu saya tinggal di sini, sekarang tinggal di sini. Nah itu yang kita limitasi sebagai sebuah keberhasilan. Oh, no. Keberhasilan seorang Kristen bukan itu. Itu hanyalah kepercayaan yang Tuhan berikan atas keberimanan. Nah, mau seberapa berimannya kita, itu yang menjadi penting. Bagaimana kita menggumuli hari-hari kita. Maka di dalam perjalanan itu, saudara, dari satu kota ke kota lain, janji keturunan seakan-akan diabaikan oleh Tuhan. Membuat Sarah sempat tertawa ketika malaikat memberitahu dia akan mengandung. Too late. Terlambat informasinya. Dia sudah keburu menopause. Dia sudah keburu tua. Mana bisa? Kadangkala kita berpikir, Tuhan mengikir hidup Abraham, tapi selalu menuju titik nadir ketegangan. Siapa yang mau percaya kalau model begini? Kita kan maunya doa langsung dijawab. Bukan doa disuruh tunggu sampai harapan kita hilang, baru diberikan. Sampai semangat kita itu sudah gak ada lagi, baru diberikan. Bisa harus mengatakan bahwa memang itulah keberimanan. Kalau saudara bermimpi iman, apa yang kau minta langsung lancar, engkau akan kecewa karena tidak akan pernah menemukan. Maka Abraham yang luar biasa itu harus mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya. Menantikan seorang keturunan yang tidak dimintanya. Tetapi sebaliknya yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Janji Tuhan, inisiatif Tuhan. Apakah Tuhan lalai, apakah Tuhan lupa? Yang jelas Sarah sempat goyah. Dan menertawakan akan peristiwa yang diberitahu malaikat. Bahwa tahun depan dia akan melahirkan. Abraham tetap menyimpan itu dalam hatinya. Percaya Tuhan akan tolong. Namun dalam percaya mereka terjerembab juga, saudara. Hingga ketika Sarah menawarkan supaya Abraham menghampiri Hagar. Dan lahirlah Ismail. Kenapa? Karena ketidakyakinan akan adanya seorang garis keturunan. Orang-orang model seperti ini mengalami guncangan, mengalami ketakutan juga ternyata dalam pergumulan kehidupannya. Tergelincir juga dalam pengharapannya. Tidak mudah. Itulah sebab kita perlu saling menguatkan, perlu saling meneguhkan di dalam hidup melayani Tuhan itu. Itulah sebabnya kita perlu belajar mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana konsen terhadap diri kita. Dan tidak tertarik dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi tertarik ke atas apa yang Allah mau sediakan dan kerjakan bagi kita. Ketertarikan pada sekitar kita hanya mengalihkan perhatian kita ke atas. Seharusnya kita memperhatikan ke atas lalu berpikir apa yang bisa dikerjakan ke samping. Bukan memperhatikan di samping lalu berteriak minta kepada atas supaya beri apa yang ada di sekitar kita. No, mintalah kepada atas apa yang bisa kita bagikan ke sekitar kita. Jangan balik. Kau tidak perlu melihat rumah tetanggamu dan kau berdoa supaya kau juga punya rumah yang sama. Kau tidak perlu untuk melihat keberhasilan orang lain lalu engkau punya mobil yang sama. Itu cita-cita manusiawi yang ditanamkan di dalam otak di era materialistis ini. Semua kita diwujudkan untuk merubah kepada materi. Iklan yang sederhana, katakanlah cinta dengan permata. Kedengarannya sederhana. Tapi sebetulnya suatu mindset yang sudah dirubah. Cinta adalah apa? Hadiah. Semakin mewah hadiah itu semakin besar tanda cinta. Cinta sama dengan materi. Akhirnya siapa yang punya cinta? Ya yang lumayan kaya. Orang miskin gak bisa punya cinta dah. Karena bisanya ngasih cincin. Warnanya emas tapi imitasi originalnya. Mau ngasih apa? Mau kasih emas terlalu mahal. Apakah itu tidak cinta? Miris ya. Katakan cinta dengan permata. Terjadi satu persepsi yang menggilir. Begitu juga iman. Minta dapat, nah itulah iman. Tapi bukan nanti sampai engkau tidak tahan. Tapi engkau tetap bisa, itulah iman. Keselek rasanya nunggu ini. Ya enggak? Bergumul enggak? Nah jadi saudara yang kekasih, perjalanan Abraham menjadi satu perjalanan iman yang luar biasa. Tidak mulus jatuh bangun dihadapinya. Tidak selalu dia berhasil untuk percaya sepenuhnya. Ada waktu dia tergelincir di dalam harapnya. Ke Mesir pun dia. Entah bagaimana cerita Alkitab. Dua kali ke Mesir, dua kali fail. Gimana sih orang yang sama? Tetapi di sela peristiwa itu, dia menunjukkan kualifikasi keimanannya yang luar biasa. Lepas dari Mesir pada peristiwa pertama. Dia mengatakan istrinya bukan istri. Dia mempertahankan nyawanya. Tapi justru Tuhan menyelamatkan dia. Bukan dengan caranya dia. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan Tuhan mengajar Abraham dalam proses itu. Untuk terus melihat dan terus melihat dan terus melihat. Sehingga dia menumbuhkan puncak klimaks di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Sampai endingnya dia berani mempersembahkan istri. Saudara, oleh karena itulah digambarkan bagaimana dari satu orang yang disebut telah mati pucuk terpancar keturunan yang besar. Mana mungkin itu? Tapi itulah perjalanan keimanan. Tuhan mengukir kita dengan indah. Kita selalu pengen dipakai Tuhan, tapi tidak pernah pengen cara Tuhan. Miris ya. Semua kita selalu pengen dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak mau cara Tuhan. Kita mau cara kita. Tuhan pakailah aku supaya aku jadi presiden, lalu bisa merubah ini, merubah itu. Ah, kurang lebih itulah mimpi kita. Tuhan pakailah aku supaya aku kaya raya, bisa menolong banyak orang miskin. Kira-kira itulah mimpi kita. Padahal kita harusnya mampu sekalipun miskin seperti janda miskin itu. Membagikan imannya sekalipun dia hanya bisa memberi sedikit hartanya. Tapi dia memberi model apa artinya hidup itu. Wow, itu sangat luar biasa. Saudara. Memberi model apa itu hidup, itulah yang harusnya kita mimpikan dalam hidup ini. Bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita melakukannya. Nah, ini menjadi pergumulan serius dalam hidup keimanan kita. Saya selalu berpikir dan selalu melihat di dalam Alkitab. Orang janda miskin di Sarfat bukan orang Israel. Tapi Tuhan suruh Elia, nabi besar untuk mengurusi satu orang janda ini. Diberi makan, diberi minum pada waktu kelaparan. Tapi sesudah musim hujan turun, melewati masa kemarau, Elia pergi dan dia hidup lagi melanjutkan kehidupannya. Sesaat tampaknya. Di situ dia berdialog dengan cinta kasih Allah. Dia melihat Allah yang hidup itu. Bukan hanya laparnya dan jurang mati yang dihadapinya Tuhan loloskan. Tapi anaknya yang sudah mati pun Tuhan hidupkan. Maka dia sekarang percaya. Tak jadi penting dia punya makanan atau tidak. Tak jadi penting dia punya kehidupan atau tidak. Penting apakah dia percaya pada Allah atau tidak. Karena Allah lah kehidupan sejatinya. Wah, cara memahami luar biasa ya. Lalu kita menemukan lagi janda miskin di Perjanjian Baru. Dua peristiwa janda miskin ini mengajar kepada kita. Semiskin-miskinnya orang miskin jika dia percaya pada Allah. Allah akan menolongnya. Miskin-miskinnya orang miskin. Allah bisa memakainya menjadi saksi yang luar biasa. Itu iman, saudara. Percaya dalam segala situasi Tuhan menolong dan kita menjalaninya. Hiruk pikuk keseharian kehidupan yang harus kita lewat. Gumulilah. Selesaikanlah perkelahian yang Tuhan percayakan dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana dikatakan banyaknya keturunan pada diri Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut, tidak terhitung banyaknya. Ini tidak menunjukkan angka kuantitatif, tapi lebih kepada kualitatif. Maka disebut Abraham bapa orang beriman, maka semua orang beriman disebut anak Abraham. Itu sebab pada waktu Sakeus mengunjungi waktu bertobat, Yesus bilang apa? Sesungguhnya dia ini anak Abraham. Gak banyak orang lihat itu cuma ingat ya, pendek naik pohon ara turun selesai gitu. Padahal ada kalimat kata kunci yang paling penting. Sesungguhnya dia ini anak Abraham. Apa maksudnya? Orang percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menyebut diri, kami anak Abraham, ahli Taurat, Farisi, malah dikritik Yesus. No. Kau bukan anak Abraham, kau anak setan. Itu Yohanes 8. Kalau kita membaca baik-baik istilah anak Abraham, kita akan menemukan. Tidak semua Israel adalah automatically anak Abraham. No. Tapi mereka yang hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang disebut anak Abraham. Orang yang beriman. Maka anak Abraham menjadi anak yang tidak terbatas jumlahnya. Ada di mana-mana. Karena dari satu orang tadi janji keturunan Abraham akan jadi berkat. Paulus mencatat bukan dari keturunan-keturunan Abraham. Jaswan, keturunannya. Siapa keturunannya yang jaswan itu? Yesus Kristus. Itu Galatia. Dialah yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Maka siapa yang percaya pada Kristus itu yang disebut anak Abraham. Korelasi dari PL sampai ke PB itu luar biasa. Bacalah Alkitab dan belajarlah mengerti. Kalau tahu sepotong, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Bisa jadi yang kau yakini dan kau tahu itu salah. Biarkan sebuah proses bergerak untuk kita menemukan kebenaran yang utuh dan bukan sepotong. Saudara bisa menerjemahkan satu bagian dari pasal itu. Kalau ada di tempatnya, ini bagian apa. Tapi kalau sudah lepas begitu, engkau boleh lihat dan 1000 tebakan bisa terhadap bentuk itu. Tapi begitu letak, oh tadi aku pikir itu bagian kaki, ternyata mata ya. Jauh sekali pikiranku. Ya karena ternyata dia biji matanya enggak kelihatan. Pas taruh nyambung ternyata. Maka ya kita bisa melihat bagaimana hal-hal seperti ini. Di dalam hidup kita, kita pahami. Sehingga kita bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu. Maka keturunan Abraham betul-betul memenuhi langit seperti bintang. Ya, laut tepinya seperti pasir. Wow. Penuh dengan keturunan Abraham. Mereka bagaimana hidup di dalam perjalanannya. Melihat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana dalam perjalanan iman jatuh bangun itu terjadi. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai pada ayah. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang. Membuat seperti mereka merindukan satu tanah air karena mereka terasing di situasinya. Di kehidupannya. Sehingga settingan itu menarik ya. Nuh ketika Tuhan berjanji bumi dihancurkan. Sesudah air bah, Tuhan bilang sama Nuh tidak akan ada lagi air bah penghancuran. Abraham harus meninggalkan kotanya ke tempat yang Tuhan tetapkan. Tapi keturunan Yakub lain pula ceritanya. Dia pergi ke Mesir menjadi tokoh di bawah kepemimpinan Yusuf. Habis era Yusuf mereka jungkir balik dan diperbudak habis. Pada waktu mereka diperbudak kembalilah mereka kemana? Ke tanah perjanjian. Ke tempat dari mana Abraham dipanggil dari tempatnya ke tanah perjanjian. Mereka ada di luar, dipanggil kembali ke tanah perjanjian. Selalu pernah terasing sampai menuju titik yang diharapkan. Tetapi selalu pula di titik tempat yang diharapkan mereka kembali. Mengalami pergolakan, pergumulan dalam keimanan. Ini gimana ya? Mau finish? Kapan selesainya, saudara? Oleh karena itu di kolong langit ini, di dalam perjalanan hidup kita, tidak ada titik yang kita capai, inilah puncak hidup. No, nanti tunggu mati. Karena itu selama hidup kita adalah perjalanan yang tiada henti. Jangan berpikir kita sudah tiba di titik kita. Ya, mahasiswa STT selesai kuliah lalu dia berpikir, puji Tuhan sudah jadi STH. Begitu dia ditabiskan, puji Tuhan sudah jadi pelayan. Begitu dia punya gereja sendiri, puji Tuhan, Tuhan sudah berkati. Tapi ketika diukur sebetulnya, ketika dia bilang Tuhan memberkati, terus gerejanya bertumbuh, puji Tuhan saya dipakai Tuhan. Tapi waktu kita lihat di titik yang disebut pakai Tuhan, kualifikasi kehidupannya dengan waktu dia mahasiswa, mungkin jauh lebih bagus waktu mahasiswa. Lebih tulus, lebih rendah hati, lebih segalanya. Sebetulnya apa yang terjadi? Downgrade loh di sana. Yang upgrade itu cuma logikanya, pikirannya, kemampuannya. Kuantitatif sekali. Tapi kualitas hidup keimanannya sebetulnya turun. Sehingga ketika dia punya semuanya, dia tidak lagi percaya kalau tidak ada uang bisa pelayanan. Dulu dia selalu percaya kalau Tuhan mau bisa. Dan memang Tuhan tolong. Kampus terus mendapat. Tapi waktu punya semua, dia lupa cara mendapatnya. Maka kalaupun dia ngomong, itu tinggal omongannya. Tapi no power. Sudah gak ada kekuatan di sana. Itu hanya memori yang sudah menempel. Oh Tuhan tolong saya, oh Tuhan gini. Tapi sebetulnya gak ada power. Gak gampang ya. Maka tiap orang jalan, buak. Aduh badai itu bertiup luar biasa. Karena itu kita mesti berpikir dan terus jernih berpikir melihat. Bagaimana para rasul menjalani hidupnya. Sehingga mereka kuat dan tangguh. Ketika Daud masih dikejar-kejar. Atas perintah Saul, lari sana lari sini jadi buron. Dia melahirkan banyak mazmur yang sangat indah-indah. Up and down dalam imannya. Tuhan kau menolong aku. Tuhan kau gunung batuku. Tapi di satu sisi, Tuhan aku menjerit tapi tidak kau dengar. Mengapa engkau menutupkan telingamu? Kala itu menjadi ucapan yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Kesendirian yang begitu luar biasa. Iman yang terukir indah. Sampai di istana. Rontok semua iman itu. Karena Daud melihat apa yang tidak perlu dilihatnya, yaitu Betseba. Ia jatuh. Pelarian membuat ia beriman. Kenyamanan membuat ia ambruk dalam pengharapan. Kok jadi lucu ya? Hati-hati. Jangan sampai Tuhan memberkatimu, engkau malah melupakan. Penting menjaga. Saya tidak bilang mari kita rame-rame hidup miskin dan hidup susah. No. Tapi penting tiap titik itu kita tahu. Untuk apa tiap kesempatan, tiap harta yang Tuhan titipkan. Supaya hidup kita jangan salah. Ini harus menjadi pergumulan kita, saudara. Ini harus menjadi warna dalam keseharian kita. Bagaimana untuk kita memainkan peran kita. Sehingga guncangan-guncangan yang terjadi, mereka boleh mempunyai pengharapan untuk kita terus bertumbuh. Kalau saja mereka ingat di belakang. Merantau tak jelas. Di negeri asing. Dikatakan ayat 15. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat tanah asal. Yang telah memberi mereka, yang telah mereka tinggalkan. Mereka akan cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Pulang ke belakang. Ada kesempatan. Ada makanan. Ada jaminan. Tetapi perjalanan iman itu luar biasa. Karena mereka menindukan sekarang bukan tanah dulu yang beri penghasilan. Bukan tanah dulu yang beri kenyamanan. Tanah di depan. Apa itu? Kerajaan surga itu. Itu sebab pengharapan ke depan kerajaan surga yang kuat, yang besar. Tidak membuat mereka kembali ke belakang. Itulah orang beriman. Jadi tarik mengarah ke surga. Godaan di belakang tidak akan pernah mengganggunya. Langkahnya tetap terus makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat ke surga. Yang belakang itu makin tinggal, makin tinggal, makin tinggal, makin jauh. Ingat Abraham hidup dalam kemapanan. Sehingga lukisannya menarik. Bahwa kemudian hari dia pergi dan kaya. Bukan itu ceritanya. Bukan itu yang penting. Itu sebab ketika berbagi dengan Lot. Lot, ambil mana yang kau mau. Aku sisanya. Kalau kau ke utara, aku selatan. Kau ke timur, aku ke barat. Kau ke depan, aku ke belakang. Edan. Sehingga Lot mengalami sesuatu euforia yang kacau balau, dia pilih yang bagus-bagus. Tapi itulah malapetaka. Yang kita pikir bagus, ternyata busuk. Yang kita pikir makanan bisa jadi keracunan. Terus gimana dong Pak supaya bisa milih cocok. Maka iman bukan sebuah perhitungan yang kita kalkulasi. 1 + 1 = 2. No. Iman itu 1 + 1 = 3, 5, 7. Kita tahu? Enggak. Kapan tahu? Kalau sudah terjadi. Loh kalau gitu susah dong. Yes. Lalu saya gimana? Tunggu sampai dia jadikan. Tapi kan aku pengen ini. Ah, itulah perlawanan dalam hidup kita. Kita harus melawan itu, saudara. Menjadi tidak sederhana kehidupan ini. Menjadi sulit pergumulan ini. Tapi harus kita lakoni dan harus kita jalani. Inilah seharusnya menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Kalau kita melihat perjalanan republik kita misalnya, ya, menarik. Saya menyebutnya bukan kesetiaan pada iman, tapi kesetiaan pada nurani. Akankah nurani itu menang? Ini perkelahian sengit ini. Dan kalau dia menang, murnikah kemenangannya? Ini menarik, saudara. Untuk kita melihat apakah Indonesia punya harapan. Dan sudah melahirkan satu generasi pola kepemimpinan dengan hati nurani. Pemimpin dengan otak banyak. Pemimpin dengan hati yang susah. Bagaimana goncangan-goncangan, badai politik yang kuat ini. Akankah nurani itu menang? Ini perkelahian sengit kita. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu pada akhirnya. Kalau nurani menang harapan tiba. Kalau nurani kalah harapan sirna. Tapi waktu nurani menang pekerjaannya lama. Lambat mencapai titiknya. Kalau nurani diabaikan cepat pencapaiannya. Ya. Maka semua orang bisa mencapai puncak klimaks tertinggi itu ketika dia mengejarnya dengan cepat. Saya waktu baca-baca ya di rumah itu anak-anak langgar dan pada akhirnya enggak ada lagi yang baca. Jadi kita apa tabloid bintang gitu ya. Jadi artis ini, artis itu kan saya baca-baca semua saya ketawa juga ya. Putri Indonesia yang diisukan, lalu kita baca. Kejam, sengit gitu ya. Kelihatan sekali memang permainan jorok yang joroknya luar biasa. Orang lain yang korban babak belur enggak karu-karuan. Yang menjadi menyedihkan lagi ada satu bagian lagi. Dia sekarang muda, sudah kaya. Dia bercita-cita, dia sekarang 25. Umur 30 punya uang 1 T. Saya waktu baca, kadang-kadang lucu juga ya. Tapi kalau debat pasti susah kan. Oh kita mesti yakin Pak, kan gitu ya. Kalau gak yakin kan gak bisa. Sampai akal sehat pun diabaikan. Dan yang kedua, emang kalau kamu punya 1 T di umur 30 tahun, apa hebatnya? Yang aku tahu, rontok pasti. Tidak akan kuat kau memegang godaan 1 T itu di umur 30. Jangan pernah berharap. Di kemudahan usiamu, banyak hartamu. Itu rawan. Berdoalah supaya engkau menerima apapun di titik yang semestinya. Maka Tuhan akan menolong. Ini kan perlawanan ya. Kita kan berpikir kalau punya uang banyak kan bisa gini, bisa gitu. Bill Gates itu paling pakai tinggal 60-40% uangnya. Sebagian sudah ditaruh di foundation. Warren Buffett lalu memotong seluruh penghasilannya. Lalu menaruh lebih dari 40% uangnya di foundation yang didirikan oleh Bill Gates. Kalimat mereka itu menarik. Warren Buffett bilang, aku tidak ingin anak-anakku memiliki 100% hasil usahaku. Aku akan men-share pada mereka. Supaya mereka tahu berjuang. Jikalau semua hartaku kubagikan pada anak-anakku, mereka tidak tahu artinya perjuangan. Keren ya. Ini orang paling kaya loh ini. Jadi kita masih pengen kaya kan? Kalau dia mah sudah jangan ditanya pengen lagi. APBN Republik ini sudah deket-deket sama uang mereka itu. Penghasilannya setahun 250 juta rakyat Indonesia bisa makan itu. Aset yang mereka pegang itu. Oleh karena itu apa yang dia katakan kalau kita menarik ya. Ini orang gak kenal Tuhan nih. Sudah berpikir men-share. Orang yang kenal Tuhan, orang beriman. 10% aja bangganya setengah mati. Pakai minta dibalikin Tuhan lagi. Apa gue Bill Gates lah sama Warren Buffett ngasih kagak minta-minta balik. Kita kelewatan ya. Jadi rentenir kepada Tuhan kan. Rentenirnya kita ke surga. Minta berkali-kali lipat, itu kan rentenir namanya ya. Bunga kredit bank 10-15%. Bunga deposit 7,5% naik dikit. Up and down di situ. Paling 5-7 poin dari bunga deposit jadi bunga kredit. Kalau anggap 15%, tak pernah 2 kali lipat. Apalagi 10 kali lipat ya. Tahu kau beriman? Ketika kau memberi, tidak bertambah hartamu. Tapi bertambah teguh imanmu. Itu iman. Bertambah dekat kau dengan Tuhanmu. Itu iman. Maka Abraham semakin jauh dari kemapanan. Tapi semakin dekat dengan Tuhan. Tak merindu kembali kepada kemapanan. Tapi merindu ke depan ke surga yang mulia. Wow. Luar biasa ya. Karena itulah iman itu makin hari menuju puncaknya. Mengkristal secara kuat. Sampai pada waktu Abraham dicobai. Untuk mempersembahkan Ishak. Ya. Dia yang menerima janji Tuhan. Engkau akan beranak seperti bintang di langit, pasir di laut. Itulah keturunanmu. Tak cuma semata wayang. Sudah semata wayang diminta pula lagi. Janjinya sudah terlambat. Udah tua baru diberi. Sudah diberi, diminta lagi. Gila ya. Saya pikir kalau kita yang jalan itu pasti ribut semua kan. Tuhan, why? Pasti kita juga kalimat itu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Pasti kita begitu. Keker. Bisa pikir-pikir ya perjalanan itu hebat. Bagaimana kemudian Abraham mempersembahkan Ishak? Itu ledakan hebat saudara. Kita enak bacanya. Saya pendeta enak khotbahinnya. Hebatnya Abraham. Tapi semakin teriak aku hebat, semakin tak hebat hidupku. Karena jauh dari apa yang dia lakukan. Bagi saya kalau udah berkhotbah, saya itu seperti orang beriman hebat. Tapi begitu menjalani, alamak. Terseok-seok juga kaki itu. Saya seringkali jengkel dengan diri saya. Saya kesel. Merasa kurang banyak, harus begini. Tapi tergelincir lagi, salah lagi, kurang lagi. Saya tidak sedang berkata bahwa saya berbuat dosa ini dan itu. No. Ketika saya duduk padahal sebetulnya saya mestinya jalani, lakukan ini. Tuhan bilang ini. Tapi saya pilih saya duduk. Saya pilih saya gak mau ikut tahu. I'm wrong. Saya salah. Mau benar, susahnya setengah mati. kita punya banyak keinginan. Dan saya memang merasa kalau selalu ada di kemapanan, kayaknya perjuangan itu bisa gedebuk plak, ambles. Gak gampang, saudara. Oleh karena itu Abraham menjadi sangat menarik ketika anaknya diminta. Ia tak marah. Ia tak memprotesnya. Tapi diberikannya anak itu. Sehingga ketika Ishak bertanya, "Papa, mana korban yang mau kau persembahkan?" Aduh. Amat sangat menusuk luar biasa. "Nanti anakku, Tuhan akan berikan." Sehingga ada sesuatu, Kierkegaard. Kierkegaard adalah seorang filsuf ya, dari Copenhagen, Denmark. Dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Tetapi dalam bentuk eksistensialis. Ya. Jadi kalau eksistensialis itu adalah orang-orang yang membayangkan segala sesuatu bergumul dalam batin. Ya. Seperti dia kadang-kadang gila ya. Dia bilang kalau orang mau dekat dengan waktu dia mengambil pelacur dan dia bergumul, merasakan pelacur itu, di situ dia bisa rasa dekat dengan Tuhan. Kita bilang gila ya. Karena di keberdosaan kedekatan itu terasa. Waduh, edan juga ini. Maka dia mengatakan ketika Abraham dalam pergumulan batinnya, anaknya nanya, "Papa, mana korban?" Dia maki-maki Ishak. Dia benci sekali dengan Ishak supaya dia bisa mengorbankan. "Diam kau tanya, wow, dia ngamuk sama si Ishak. Cara Kierkegaard, cara apa namanya yang tidak lazim. Dan saya kan berkata cara itu salah. Tetapi bagaimana cara dia untuk memampukan seseorang yang mencintai anaknya. Kalau dia ngomong, "Nah, nanti kau." Dia keburu nangis, gak berani lagi menyerahkan kan ya. Maka apa yang dikatakannya secara psikologi betul. Cuma satu, maki-maki dia, tahan hatimu. Marahin dia supaya kau bisa mengorbankannya. Kalau enggak nyalimu enggak ada. Ngeri ya. Itu sebab kasih itu tidak pernah mungkin tanpa marah. Kasih tanpa marah itu bahaya luar biasa. Tapi marah itu bukan marah-marah. Itu dua hal yang berbeda. Tegasan dan teguran. Saya selalu suka, jangan abaikan rotan dari anakmu. Kecuali kau mau dihancur di kemudian hari. Dan dunia sedang turun. Amerika selalu bangga dengan teori pendidikan. Pendidik-pendidik sekarang sebetulnya mengcopy dari sana. Dan kita sedang mengalami titik rawan kita. Titik nadir yang cemplung luar biasa. Berat. Maka tidak heran kalau anak-anak dulu jauh lebih bermutu dari anak-anak sekarang. Daya tahannya, hidupnya betul ya. Kita orang tua selalu turun generasi, turun ke makin cengeng, makin cengeng, makin cengeng, makin cengeng. Saya pikir-pikir dulu ya, kita rumah di kampung gak ada pembantu. Ya urus sendirilah semuanya. Ingat dulu mama saya kerja. Mau makan, makan sendirilah, kita ada ditinggalkannya di situ. Gak ada teriak minta ini, minta itu. Selesai makan kita cuci piring itu. Jangan sampai dia pulang pula tak cuci piring. Dicucilah kita ya. Ambil sapu lidi cetutkan begitu. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian ini repot. Saya rasa saya ada kecolongan. Kurang tega untuk lebih keras lagi. Harusnya lebih keras lagi. Mentalnya itu supaya kuat. Punya semangat untuk ke depan. Sebetulnya orang beriman itu begitu. Biar badannya kerempek, dia jalannya lemah. Tetapi sikapnya one way. Tidak ada yang lain yang bisa mengganggu dia. Itu orang beriman. Seperti kalau kita bilang militer yang disiplin. Tugas adalah tugas, medan perang adalah medan perang. Tidak ada itu. Dia akan bertempur habis-habisan. Maka istilah ya, lebih baik pulang nama daripada kalah perang itu bagus ya. Kalau sekarang lebih baik kalah perang asal pulang. Jadi terbalik-balik sekarangnya. Ah kalah perang pun gak apa-apa, yang penting pulang kita kan. Maka mentalitas itu lain setengah mati. Nah Abraham, Tuhan minta kasih. Why? Apa alasannya? Abraham tidak mengajak Sarah sama-sama dengan dia. Saya yakin kalau Sarah diajak nih, ribut tuh di jalan. Iya Pak, mana Pak? Hanya Abraham udah kepusingan, ikat Ishak. Kau jahat, suami kelewatan. Pasti ribut, karena memang istri selalu bikin masalah ya. Maksudnya istri Abraham. Miris ya. Saudara gak usah cerita sama saya, Pak, nanti kot bapak-bapak salah Pak. Di rumah saya suami saya lupa yang jadi masalah. Saya bisa membayangkan hati ibu itu tidak akan tega, saudara. Apalagi si Sarah ini cenderung mau-maunya dalam tanda petik. Gak punya anak, suruh Hagar. Udah jadi kurang ajar, buang. Seenaknya saja, gak mikir panjang. Abraham lebih welas asih, tapi teguh dalam berjalan. Maka apa yang dilakukannya menarik, saudara. Kenapa dia persembahkan itu? Dia ikat itu, anakku. Kenapa papa? Tenanglah kau. Aduh, kebatinnya. Semua orang selalu menggambarkan peristiwa itu gampang. Maka saya meminjam pemikiran Kierkegaard. Secara manusia cuma satu logikanya. Maki dia, benci dia, baru kau bisa korbankan. Kalau kau sayang dia, kau beri hati bapa pada dia, habislah semua. Tidak akan jadi korban. Siapa yang sanggup? Anak semata wayang. Dan dia punya alasan. Tuhan kau yang janjikan. Bukan aku yang minta. Kau yang bilang keturunanku seperti ini. Aku tidak pernah berurusan denganmu. Kau yang minta aku tinggalkan kampungku. Kau yang minta aku supaya berpunya keturunan. Kau yang bilang ini. Kau yang bilang. Wah, 1001 ya alasannya. Abraham no. Maka dia berikan Ishak. Karena dia percaya. Tuhan bisa membangkitkan orang. Sekalipun dari kematian. Padahal belum pernah sejarah sebelum Abraham ada kebangkitan dari kematian. Bagaimana bisa? Abel orang benar itu dibunuh. Tapi namanya orang benar tetap saja terbunuh dan mati. Gantinya Seth. Bagaimana bisa? Dia percaya. Itu Levit. Sampai kepada Kristus. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Maka waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. No Abraham. Lalu terlihatlah anak domba. Itulah gambaran anak domba Allah. Terikatlah iman Abraham. Abraham tidak tahu nanti urusan Yesus. Tapi dia melihat ke depan. Dia tahu kebangkitan. Maka dia tidak takut pada kematian. Iman. Menerobos. Iman menembus. Sehingga saya terus menerus menghibur diri saya. Jikalau Tuhan mau. Ya. Apa yang tidak mungkin. Tapi kalau ku tanya batinku, ada kegelisahan luar biasa. Yes, berapa sulitnya beriman ya. Saya gak kuat secara fisik. Betapa rapuhnya fisikku itu. Rapuh sekali. Tapi apakah kalau kita melayani Tuhan baik-baik, beri semuanya. Saya rasa saya sudah layankan yang baik. Saya rasa saya tidak terlalu pusing dengan diri saya. Saya mau pusing dengan Allah saya. Kenapa begitu? Kadang-kadang ada perasaan itu. Tapi makin ku baca bapak-bapak beriman ini, makin tahulah aku arti hidup ini. Yes. Maka makin tahulah aku artinya sulitnya beriman itu. Dan saya harus jujur untuk hal itu. Gak gampang. Gak gampang. Aku hanya bersyukur kepada Tuhan. Dia menolong aku memahami pergumulan di dalam menjalani kehidupan. Sekaligus memahami betapa cinta kasihnya di atas kayu salib. Berapa sulitnya ketika dia mengatakan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau aku di situ, sudah kumaki-maki semuanya. Penipu penjahat kalian. Pasti itulah teriakan. Paling kuat aku diem. Cengkel, kesel, tapi tahan-tahan gitu ya. Diem, tapi kesel. Dia penuh cinta kasih. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia bisa abai terhadap lukanya. Dia bisa abai terhadap dirinya. Dia bisa abai pada penderitaannya. Dia ingatkan yang lain. Abraham mencapai titiknya. Dia lupakan apa kepentingannya. Dia lupakan semangatnya. Dia lupakan janji seakan-akan menjadi miliknya. Hanya satu yang dia tahu. Apa yang Tuhan mau. Dan aku harus melakukan. Maka Abraham mempersembahkan Ishak. Tapi Ishak digantikan oleh Bapa yang sejati yang memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan mati sungguh buat kita. Berimanlah yang teguh. Belajarlah dari Abraham. Jalani hidupmu hari-hari jangan cengeng. Nangis saja karena ini, karena itu. No. Hidup harus kita lewati. Saya tidak bisa tahu saudara besok jadi apa. Tapi satu yang saya tahu. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh, engkau akan mengerti artinya bahagia. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh, engkau akan tahu bagaimana menjalani hari-hari. supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong kita. Tuhan membimbing kita. Ada banyak pertanyaan di depan. Tak selalu kita bisa mendapat jawaban sekarang. Tapi nanti. Aku pun tak tahu. Yang ku tahu satu. Masih ada kaki untuk jalan. Masih ada daya untuk mengerjakan. Terserah dia. Bagaimana cara menyelesaikan. Gampang gak Pak belajar gitu ngikut? Saya deg-degan. Saya bertanya-tanya. Tapi aku belajar dari Abraham. Kalau dia suruh jalan, kenapa berhenti? Kalau dia suruh pergi, kenapa diam? Kalau dia suruh mati, kenapa kau ingin hidup? Tapi kalau dia suruh kau hidup dan melayani, kenapa kau minta mati? Semoga kita menemukan prinsip keberimanan. Maka satu yang bisa kita katakan tentang Abraham. Apa yang kau mau Tuhan di hidupku? Ajar aku melakukan. Bukan apa kehendakku, tapi taat pada pimpinan. Ini anakku yang kau janjikan. Tapi ini milikmu dan hakmu. Ingat ya, rumahmu, hartamu itu kemurahan Tuhan. Naik, turun, itu rezeki yang Tuhan titipkan. Jangan pernah terganggu kan. Jangan pernah abai melayani. Tuhan menolong kita menemukan kesejatian keimanan. Dan anak-anak muda pun saya harap bisa melihat future itu dengan lebih jernih. Supaya kalian dipimpin dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Makin teguh dalam berharap pada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Amin.